dulu dong, biar lebih semangat lagi. Thank you.

keren-keren. Terlalu rindu. Jangan ditarik ya. Semua tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu dong. Terima kasih. Kini cukup sekian dulu dari Tasya.